Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Sebuah nasihat saya memandang sangat perlu dan harus disampaikan. Sebagai nasihat terakhir dari kedatangan saya pada daurah kali ini untuk seluruh ikhwah Salafiyun, terkhusus tanpa mengenyampingkan yang lainnya, terkhusus ikhwan Salafiyin, saudara kita di Perawang. Ketahuilah bahwa nikmat ukhuwah di atas Salafiyah, di atas sunnah ini sangat mahal. Kita saling mencinta, saling bersaudara, berta'awun karena sunnah, karena salafiyah, mengharapkan ridha Allah. Di zaman seperti ini adalah suatu yang sangat mahal nilainya. Oleh karena itu, jaga baik-baik nikmat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ingat baik-baik, kata Allah, limpahan karuniaku, nikmatku kepada kalian. Ketika sebelum ini kalian saling bermusuhan, kemudian setelah itu kami satukan hati-hati kalian. Jaga baik-baik perintah Allah dalam firman-Nya, wazkuru ni'matallah 'alaikum. Ingat baik-baik, maksudnya adalah mengingat yang melahirkan syukur, mengingat, merenungi yang memunculkan sikap syukur dan terima kasih kepada Allah. Dan semalam antum sudah mendengar apa itu syukur dan bagaimana syukur itu diwujudkan tanpa diulangi. Saya yakin antum semua telah tahu dan mendengar apa yang terjadi beberapa waktu lamanya dalam dakwah kita yang tercinta di Perawang ini. Setelah sebelumnya syaitan berupaya untuk mencerai-beraikan kita, alhamdulillah dengan pertolongan Allah semata, bukan dengan daya dan upaya kita, Allah persatukan kembali hati-hati kita di atas sunnah. Maka jaga baik-baik ayuhal ikhwa dan akhawat. Sekali lagi kepada ummahat untuk mendengarkan baik-baik nasihat ini. Jaga baik-baik saudara-saudara kita dari pihak-pihak yang kemarin sempat dipermainkan oleh syaitan dalam perangkap-perangkapnya yang kita dilarang untuk mengikuti jejaknya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti jejak-jejak langkah dan perangkap-perangkap syaitan. Jangan. Maka dari itu, semua saudara-saudara kita itu adalah saudara kita. Kalau boleh saya sebut sebagiannya, saudara-saudara kita yang kita cintai bersama sebagai ahli sunnah, baik al-akh Zaki Abu Abdul Halim, al-akh Mursal Abu Muhammad, al-akh Abu Hamzah, Abu Muawid, Abu Dar, dan yang lain yang belum saya sebutkan, al-akh Abu Ahmad Hajar, al-akh Abu Ammar Arsal, al-akh Abu Zaid, Abu Mas'ud, Ustaz Hamdani, begitu pula al-akh Abu Hanifa Arwa, al-akh Zubair, Naam, al-akh Khairil, al-akh Armin, dan yang lainnya yang belum sempat pula saya sebutkan namanya satu persatu. Semua itu adalah ikhwanuna salafiyun. Semua dan kita wajib mengambil pelajaran, pelajaran yang sangat berharga bagi antum semuanya. Apa yang telah terjadi ini mahal sekali, telah kita tebus dengan apa yang kita miliki dan termahal ada pada diri kita. Semua adalah salafiyun. Wajib semuanya untuk menghormati ukhuwah di atas sunnah. Kepada ummahat juga demikian. Hendaknya kalian juga menghargai dan menghormati ukhuwah di atas sunnah ini. Jangan sampai ada setelah ini segala ucapan, tindakan, sikap-sikap yang meremehkan satu sama lain. Jangan ada sampai ini tulisan-tulisan, baik melalui SMS, WhatsApp, ataupun yang lainnya, ataupun diucapkan di lisan-lisan kita di majlis-majlis khusus, apalagi majlis umum, kalimat-kalimat yang dapat memicu dan memberi peluang kembali bagi syaitan untuk menimbulkan perselisihan. Kalau ada muncul dari salah seorang di antara kita, saya tidak ingin mengatakan bahwa dia adalah munafik. Kalau muncul salah satu di antara kita, tulisan, SMS, kata-kata yang seperti kemudian kita cap dia sebagai pemecah belah, tidak. Tapi dia sedang dipermainkan oleh syaitan. Maka kita wajib membantu saudara kita tersebut melepaskan dirinya dari jerat-jerat syaitan. Dalam bentuk, kalau ada ucapan yang terdengar di telinga sebagian antum yang kurang mengenakkan, jangan kemudian dinukil, jangan kemudian ditanggapi. Atau juga muncul tulisan-tulisan SMS, email, SMS, atau WhatsApp dan yang semisalnya, jangan keburu ditanggapi. Jangan. Sampaikan kepada asatidzah. Sampaikan kepada ustaz-ustaz. Mungkin yang terdekat di sini, jazakumullah khair, ana berterima kasih kepada Ustaz Iqbal, Ustaz Abu Hammam, Ustaz Yahya, Ustaz Fauzan yang kemungkinan akan membantu antum juga. Sampaikan kepada beliau-beliau apa yang menjadi masalah. Atau saya pribadi membuka peluang, tafadhal, kalau ada ucapan, tulisan, SMS, WhatsApp yang memicu, sampaikan segera kepada ana, dan insyaallah akan diseleksi secara langsung pelakunya. Jangan kemudian dituduh si pelaku sebagai pengkhianat atau dituduh sebagai munafik. Jangan. Dia sedang lupa, dia sedang lalai. Begitu juga ummahat, jangan mudah merespon berbagai ucapan, tulisan. Kalau suami, saudari termakan fitnah, panas kembali, emosi kembali, wajib kepada anti sebagai istri untuk menenangkan dengan cara yang hikmah. Jangan malah anti punya andil membuat suasana semakin panas. Jadilah wanita-wanita salihah yang bertakwa kepada Allah, yang bersyukur atas nikmat ukhuwah ini. Jadilah kalian wanita-wanita yang mengikuti jejak para wanita salihah dari kalangan wanita sahabat dan para ulama. Sekali lagi saya ingatkan, apa yang telah lalu jangan dijadikan bahan cemoohan. Ustaz kita, Ustaz Abdul Akmal Abdul Mundir hafizahullah, manusia biasa. Jangan kemudian kesalahan-kesalahan yang beliau jatuh padanya dijadikan bahan cemooh. Beliau sudah bertaubat dari beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi tanpa saya rinci. Beliau sudah meminta maaf kepada pihak-pihak yang terzalimi tanpa saya rinci. Beliau mengakui dengan penuh kesadaran. Semoga tugas kita sekarang mendoakan, membantu beliau untuk bisa merealisasikan, mewujudkan apa yang beliau sekarang sedang ingin bertaubat darinya. Jangan sampai ada di antara kita justru menjadi sebab sulitnya beliau untuk mengamalkan apa yang telah beliau tuliskan dengan penanya. Bantulah beliau walaupun dengan doa. Dan yang kedua, tidak membiarkan peredaran-peredaran perkataan yang tidak benar. Barakallahu fikum. Segala urusan dakwah di sini dan pendidikan, para asatidah terpanggil untuk peduli. Bukan hanya saya, di situ ustaz-ustaz lainnya. Al-Ustaz Qamar Suaidi, Al-Ustaz Usama, Al-Ustaz Muhammad Sewet, Al-Ustaz Afif, Al-Ustaz Askari, dan yang lainnya, mereka adalah ustaz-ustaz kita yang peduli kepada antum. Yang saya pribadi banyak menimba ilmu dari mereka-mereka dan meminta nasihat. Maka kembalikan urusan dakwah di sini kepada mereka. Supaya kalau ada percikan, segera bisa dipadamkan, tidak berlarut. Ini yang merasa saya penting untuk menyampaikannya. Hindarkan gurauan-gurauan, walaupun itu gurauan yang dikhawatirkan dan sangat besar kekhawatiran kita dimanfaatkan oleh syaitan dari kata-kata gurauan tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka berucap kata-kata yang ahsan, bukan hanya hasan. Hasan itu maknanya baik. Kalau ahsan itu yang terbaik. Kalau antum dipilihkan ada dua kata, ini baik, ini terbaik, pilih yang terbaik. Karena Allah memerintahkan kalimat wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, bukan hasan. Apalagi kata-kata yang jelek, walaupun dalam bentuk gurauan, saya katakan jangan dan jangan. Kalau ada yang lupa di antara antum mengucapkan atau dari kalangan ummahat ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan, jangan kemudian direkam, kemudian dinukil-nukil. Jangan, langsung sampaikan kalau kamu mampu menasihati. Kalau tidak, sampaikan kepada pihak yang didengar nasihatnya. Ya bulan, jangan seperti itu. Ya bulan, jangan seperti itu. Jangan kemudian dicap, ini melanggar perjanjian, ini yang memulai, jangan. Itu nanti dimanfaatkan oleh syaitan. Antum bisa memahami nasihat ini? Semoga demikian. Dan sekali lagi, berdoa kepada Allah bahwa ukhuwah itu datangnya dari Allah semata, bukan dari kita. Mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh antum. Sekarang antum sudah mengenal nilai, mahalnya nilai ukhuwah. Antum sudah merasakan carut-marutnya hati ketika berselisih. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih, kata Allah, nanti kalian akan ditimpa oleh kegagalan dan hilang harga diri dan wibawa kalian, kekuatan kalian. Jangan berselisih. Antum sudah merasakan efek negatif tersebut. Jaga baik-baik. Doa kepada Allah. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Wajma'na ala kitabika wa sunnati nabiyika. Ya Allah, satukan hati-hati kami. Satukan hati-hati kami, ya Allah. Gabungkan hati-hati kami di atas sunnah, di atas Al-Quran, dan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. berdoa di dalam sholat antum supaya Allah menjaga dakwah antum semuanya. Ini yang bisa ana sampaikan. Semoga Allah memaafkan kita semua dan semoga Allah merahmati dakwah kita, rumah tangga kita, pendidikan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.